Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa yang semalam kita ambil dari pelajaran tafsir? Apa yang kamu catat? Yang kamu ingat dari apa yang disampaikan di pelajaran semalam? Ciri fasik apa? Apa? Mereka mengingkari perjanjian mereka kepada Allah. Terus yang kedua? Apa lagi yang kedua? Abdullah. Mana Luqman sendal lihat? Hah? Menjati. Hardin, apa sifatnya orang fasik? Yang kedua, yang pertama tadi mengingkari perjanjian dia dengan Allah. Yang kedua, mengingkari perjanjian dengan makhluk. Qala rahimahullahu ta'ala. Sifat itu sifat yang pertama ya, orang fasik mengingkari perjanjian. Kemudian kedua, wa yaqta'u qala ta'ala wa yaqta'una ma amara Allah bihi yusala. Haris biasanya datang ini, Pak. Enggak datang? Persiapan itu. Oh, persiapan. Tapi sudah dikabari? Mereka, sifat orang fasik ini, memutuskan apa-apa yang Allah memerintahkan untuk disambung. Baik. Dan sifat orang yang fasik yang kedua, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Baik. Kita baca apa yang dimaksudkan ayat tersebut dengan penjelasan Syekh rahimahullah. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة فإن الله تعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته. Ini apa itu? Memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, masuk di dalamnya perkara yang sangat banyak. Masuk dalamnya, termasuk dalamnya perkara yang banyak. Karena sesungguhnya, kata Syekh rahimahullah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita an-nasila ma bainana wa bainahu bil imani bihi. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung perkara-perkara yang berhubungan antara kita dengan Allah berupa beriman kepadanya. Jadi beriman kepada Allah merupakan perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Sehingga siapa ada di antara hamba-Nya yang, hamba Allah maksudnya, yang tidak mau beriman kepada Allah, maka dia memutuskan sesuatu yang seharusnya disambung. Wal qiyami bi ubudiyatihi, dan melaksanakan penghambaan diri kita semua sebagai hamba kepada Allah. Jadi siapa yang tidak melaksanakan penghambaan dirinya kepada Allah, atau dengan kata singkat tidak beribadah kepada Allah, maka dia memutuskan sesuatu yang harus disambung. Dari sini kita dapatkan faedah dari Syekh rahimahullah. Kita beribadah siang dan sore, pagi dan malam, itu adalah bentuk kita menyambung sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau bahasanya orang, kebanyakan manusia adalah menyambung silaturahim antara hablul minan nas wa hablul minallah. Nah, wa ma bainana wa baina rasulihi bil imani bihi. Dan termasuk di dalam perkara tersebut yaitu apa yang berhubungan antara kita dengan Rasulnya. Siapa Rasulullah? Muhammad bin ha? Kala Abdul Manaf. Benar-benar. Sampai di situ dulu, nanti kita tambahkan. Yang jelas kalau sudah sampai pelajaran Rasul Salasa, kita usahakan hafal sampai 23 nasab. Baik. Yaitu apa-apa yang berkaitan dengan kita dan Rasulullah SAW. Apa bentuknya? Kita menyambung antara hubungan kita dengan Rasul, yaitu bil-imani bihi. Yang pertama, kita beriman pada Rasul. Jadi siapa yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia menyambung sesuatu yang Allah perintahkan padanya. Alhamdulillah, kita insyaAllah. Wa mahabbatihi, dan mencintai Rasulullah SAW. Maka siapa yang mencintai Rasulullah SAW, maka dia melakukan sesuatu atau menyambung sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Kita tahu bersama namanya cinta ya. Bukan cinta itu cuma di bibir, tetapi cinta namanya cinta itu melakukan sesuatu atau perkara-perkara siapa yang kita cintai. Ini atau? Kita mencintai orang tua kita. Maka sebagai bentuk rasa cinta dan bukti cinta kita kepada orang tua, kita melaksanakan apa yang melakukan hal-hal apa yang disuka oleh orang tua kita. Karena kita cinta pada orang tua kita sebagai seorang anak. Dan kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dicintainya. Kalau kepada manusia biasa saja demikian, maka begitu tentunya terlebih lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zirihi wa ta'zirihi na'am, dan memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW. Maksudnya memuliakan sini disebutkan dalam ayat atau apa kata para ulama. Memuliakan Rasulullah SAW itu adalah menjaga wibawa Rasul. Dan dimanapun kita berada, nama Rasulullah SAW terus diangkat dan dipuji. Kalau ada yang melecehkan dan mereka merendahkan Rasul, maka kita harus tersinggung dan marah. Itu maksudnya memuliakan Rasul, bukan sekedar kita mengatakan ya Rasul sebagaimana didendangkan, bukan sekedar itu, tapi memuliakan nama Rasul dan marah dan tersinggung terhadap orang-orang yang melecehkan Rasul SAW, entah dengan sindiran ataupun dengan terang-terangan. Baik. Karena kenapa? Karena Rasul Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat nama Rasul dengan setinggi-tingginya. Adakah yang bisa tahu dalilnya? Bahwasanya Allah telah mengangkat nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setinggi-tingginya. Insyaallah antum hafal. Kalau saya sebutkan ayat pertamanya langsung antum bisa ingat. Ada yang bisa tanpa saya menyebutkan? Semua hafal antum insyaallah taala. Dalam juz amma. Na'am wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat bagi kamu ya Rasul, ya Muhammad, dikrok, yaitu penyebutan namamu, harga dirimu, kehormatanmu. Maka dengan ayat ini kata para ulama, siapa yang merendahkan Rasulullah SAW, diri beliau, wibawa beliau, harga diri dan martabat beliau, maka wajib bagi kita untuk tersinggung dan marah siapapun dia. Begitu berkata ahli ilmi ketika menyebutkan ayat tersebut, warafa'na laka dikrok. Karena dia merendahkan sesuatu yang diangkat dan ditinggikan oleh Allah. Berada syaratnya langsung, dia merendahkan Allah. Karena Allah meninggikan, dia merendahkan. Nah, ini menentang Allah secara tidak langsung. Walqiyami bihuquqihi, dan melaksanakan hak-hak Rasulullah. Nah, saya bertanya dulu. Haknya Rasul, sudah ditanya. Kamu haknya Rasul apa? Sudah belajar lah. dan murja. Nah, ayat. Nah, kalau saya sebutkan paling kayak ini, ya, kamu. Haknya Rasul bukan haknya Allah, haknya Rasulullah SAW. Siapa yang tahu? Itu dalam kitab Mabadi Mufidah itu. Membenarkan khabar yang datang dari Rasul. Nah, kamu ternyata terus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingat tak? Ha, kamu sudah ingat. Apa dalilnya? Qul atiyullah wa rasulah, artinya nah, ha, kamu dalil yang lain. Ada empat dalilnya, pas kalian. Yang artinya tidak mengapa. Yang artinya, kembali. Siapa lagi? Hairudin. Nah, apa artinya tahu? Ini coba. Baik, itu haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi siapa yang melaksanakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk disambung. Wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqarib wal aqarib, dan menyambung apa-apa yang berhubungan antara kita dan kedua orang tua. Nah, baik, ini mafhum ya. Kita semua mengetahuinya karena kita sebagai anak dan yang sudah dan juga sebagai orang tua tidak akan luput dari keadaan ini, entah anak atau orang tua. Hari ini kita menjadi anak, besok menjadi orang tua. Nah, nanti suatu kehidupan namanya yang dirasakan manusia. Wala qarib, dan kepada tetangga, kerabat. Wala ashab, kepada teman, saudara, sahabat. Wasairil khalqi, dan kepada seluruh makhluk. Bil qiyami bitilkal huquq allati amara Allahu an nusilaha, dengan menegakkan seluruh hak-hak yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Ya, kita menyambung kepada kedua orang tua. Ini apa yang dari sifatnya orang fasik. Yang kedua, memutuskan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan peribadatan kepada Allah, maka dia memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apabila ada orang yang tidak melaksanakan hak-hak Rasulullah, maka dia memutuskan apa yang harus disambung. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia memutuskan apa-apa yang harus disambung. Nah, dan siapa memutuskan hubungan kekerabatan dengan keluarga, maka dia memutuskan apa-apa yang harus disambung. Wal ashab, dan begitu pula para sahabat, teman, dan seluruh makhluk yang diperintahkan untuk menyambungnya. Fa'ammal mu'minuna فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام. Maka ada pun orang-orang mukmin. Oh, kurang jelas. Oh, saya kira pekai. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya ini. Ah, ada pun orang-orang mukmin, maka mereka menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak ini. Dan mereka melaksanakan hak-hak tersebut dengan sesempurna-sempurnanya pelaksanaan. Wa ammal fasiqun faqata'uha wa nabadhuha wara'a dhuhurihim mu'tadina anha bil fisqi wal qati'ah wal amali bil ma'asi wa wal ifsad fil ard. Adapun orang-orang fasik, mereka memutuskan hak-hak tersebut dan mereka mencabutnya, yaitu meletakkan di belakang hak-hak itu, di belakang punggung mereka, dan mereka berpegang teguh dengannya dengan perbuatan kefasikan dan pemutusan perkara-perkara yang harus disambung, dan mereka melakukan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan itu? Berbuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi orang fasik ciri khasnya yang kedua, berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh, wahuwa al-ifsadu fil ard, kalimat terakhir, itulah ciri kedua yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyi shalah. Mereka memutuskan perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kira-kira orang-orang yang tidak memutus, orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, berbuat kerusakan di permukaan bumi apa tidak? Naam. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah menyebabkan azab Allah turun, nah itu kerusakan. Ya enggak? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna. Sampai bisa lanjutkan? Terus? Nah, akan tetapi mereka, dan kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan. Maka kami hukum mereka, menurunkan azab dengan sebab apa mereka melakukan. Begitu pula hak-hak Rasulullah SAW. Coba kalau orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, banyak kerusakan kan? Banyak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutup aurat, nah tidak ditutup, banyak kerusakan kan? Rasulullah SAW merinci dengan jelas perkara riba, dilakukan banyak kerusakan. Rasulullah SAW menyuruh untuk memelihara jenggot misalnya, tidak dianu, banyak kerusakan. Nah, begitu pula kepada kedua orang tua dan seterusnya. Kalau seorang anak sudah durhaka pada orang tuanya, rumah tangga itu rusak. Rusak, tidak bahagia itu, tidak sejahtera. Walaupun dia memiliki harta yang sebanyak-banyaknya, tapi kalau dia memiliki anak, walihadu billah, anak yang durhaka, dia tidak akan merasa tenang hidupnya. Nah, iya tidak? Uangnya melimpah, tapi anaknya durhaka, gimana? Tidak tenang dia. Nah, karena ketenangan jiwa itulah yang dicari. Taib ini sebutnya. Jadi ciri khas orang yang fasik kedua adalah berbuat kerusakan di permukaan bumi. Nah, yaitu melakukan kemaksiatan. Kaulaika ay min hadhi man hadhi sifatuhu. Maka mereka itu ay siapa-siapa yang memiliki sifat ini. Siapa-siapa yang memiliki sifat ini, apa itu? Yang memutuskan perjanjian antara dia dan Allah, antara dia dan sama makhluk. Dan yang kedua, memutuskan perkara-perkara yang seharusnya disambung sesuai dengan perintah Allah. Mana Abu Zainab, pernah bisa lihat kasih? Siapa yang akrab? Dibetah kasih ini. Soalnya eman kalau tidak. Nah, ditawarin banyak, masih lahan kosong banyak. Ah? Tidak mau? Terus? Lontra? Kalau direkam, kayak masih banyak lahan. Tarik ke belakang. Misalnya dia bisa baik. Semoga Allah menjaga kita semua dimanapun kita berada. Maka mereka, yaitu orang-orang yang tersifati dengan ini, yaitu sifat fasik tersebut, humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita melihat ada orang yang memutuskan perjanjian dia dengan Allah, orang merugi dia. Orang-orang yang memutuskan perjanjian antara dia dengan makhluk, orang merugi dia. Walaupun mungkin secara kasat mata dia rugikan orang lain, iya tak? Misalnya nih, dia berjanji perjanjian, begitu tak? Perjanjian sama-sama makhluk. Perjanjian apalah? Banyak perjanjian. Ternyata dia memutuskan perjanjian tersebut dengan sepihak dan penuh kedzaliman misalnya. Nah, maka pada akhirnya walaupun ada objeknya, tapi pada hakikatnya akibatnya kembali pada dirinya sendiri. Karena dia rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau ada orang yang memutuskan sesuatu yang harus diperintah menyambungnya, misalnya tidak mau beribadah pada Allah. Kita lihat waktunya salat, dia malah santai-santai saja. Nah, waktunya hak Allah dipenuhi, dia malah malas-malasan misalnya. Begitu pula hak Rasulullah SAW atau hak orang tua. Misalnya ada orang yang zalim sama orang tua yang luar biasa, pada akhirnya dia rugikan dirinya sendiri walaupun ada objeknya secara kasat mata. Nah, tapi pada hakikatnya kembali pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah mensifati humul khasirun, mereka lah orang rugi. Ai fi dunya wal akhirah, mereka rugi di dunia dan akhirat. Nah, ada yang bantu? Apa nak buru bantuan? Oh, ya. Bagus ini. Masya Allah. Hah? Oh, jadi lambat. Karena ngobrol gitu. Baik. Mereka orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Jadi keumumannya, kesimpulan dari ayat ini yang kita dapatkan faedah dari Syekh, bahwasanya orang yang durhaka atau melanggar syariat Allah, mereka pada akhirnya orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Nah, rugi di dunia dan akhirat. Apapun kemaksiatan yang dia lakukan, apapun pelanggaran syariat yang dia lakukan, apapun hak-hak Allah ataupun hak-hak hamba-hambanya yang dia lalaikan, itu pada akhirnya kembali pada kerugian dirinya sendiri. Dalilnya ini dan banyak yang lain. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah la dzalika wal khusranul mubin. Bagaimana bentuk kerugian mereka di dunia dan akhirat? Fahasar al-hasaratu fihim lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim. Laisa lahum naw'un min ar-ribah. Lianna kulla amalin salihin syartuhu al-iman. Faman la imana lahu, la amala lahu, la amala lahu. Wa hadha al-khusar. Huwa al-khasar al-kufr. Wa hadha al-khasar huwa al-khasar al-kufr. Maka terkumpul hasrat, kerugian pada mereka, kerugian dunia dan akhirat terkumpul pada mereka. Karena sesungguhnya kerugian mereka bersifat umum di seluruh keadaan mereka. Dari sini kita dapatkan faedah bahwasanya orang-orang durhaka yang melanggar syariat, mereka lah orang-orang merugi. Walaupun kita melihat dengan kasat mata nih, bahwasanya mereka dari sisi dunia mungkin di dunia ini mereka itu luar biasa misalnya, ya kan? Karena kalau kita mau melihat, sudah apakah ini sudah sunnatullah ataukah sudah memang dari sananya? Ya semakna. Kebanyakan orang-orang yang lalai dari syariat Allah, kebanyakan itu dunianya lapang, ya enggak? Siapa memberi contoh? Contoh terbaik, ada yang bisa? Abu Hafid, betul, Abu Hafid, Abu Muad, Abu Darda, hah? Oh, enggak dengar? Oh, enggak jelas toh? Kalau terdengar enggak jelas, berarti berbeda-beda orang. Terlalu berdengar ya. Hanya perlu ini latihan ini, jangan sampai besok Syekh capek ngomong malah enggak dengar kita. Baik. Apa namanya tadi itu? Contoh bahwasanya contoh terbaik dalam kejelekan maksud saya. Yaitu dia orang yang durhaka tapi dunianya masyaallah. Anda bisa sebutkan? Masya Allah. Karena itu keumuman. Apakah ini kita katakan, apakah ini bisa dikatakan sunnatullah, tertakdir, ketetapan dari Allah? Wallah alam. Yang jelas itulah kenyataannya. Anda bisa berikan contoh terbaik? Naam. Abu Sumayyah. Nah, masya Allah. Itu contoh terbaik itu dalam kejelekan. Coba lihat, tidak ada orang kaya yang sebanding dengan dia itu. Ya enggak? Kenapa bisa begitu? Kekayaannya kuncinya saja dibawa oleh unta. Bagaimana itu? Unta, himar. Kuncinya, kunci apa gudangnya? Subhanallah. Nah, tidak ada apa-apanya. Siapa namanya sekarang yang nomor satu itu? Bill Gates, ya. Tidak ada apa-apanya dengan korun. Nah, baik. Dan itu suatu hal. Nah, karena sesungguhnya kerugian mereka bersifat umum di seluruh keadaan mereka. Laisa lahum minar ribah. Bagi mereka itu tidak ada bagian sedikit pun dari keuntungan. Jadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melanggar syariat Allah, mereka ini tidak ada, mereka akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan, keberuntungan. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Iya enggak? Naam, rugi. Kalau di akhirat kita sudah yakin dan mantap. Sekarang rugi di dunia ini bagaimana bentuknya? Rugi di dunia itu hatinya tidak akan tenang. Dalam arti kata hatinya dimatikan oleh Allah. Naam. Begitu. Ini maksudnya. Intinya kehidupan kita ini adalah kehidupan hati. Iya enggak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu." Ini intinya kehidupan. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, walakin al-ghina ghina nafs." Tidaklah orang yang dikatakan kaya itu dengan banyak hartanya, namun namanya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Dikuatkan dengan hadis yang lain sebagai penguat saja ini. Nah, sebagaimana pepatah, asyain bisyain yudkar. Dia menyebut sesuatu mengingatkan pada yang lain. Baik. Yaitu Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah la yamduru ila suwarikum wala ila amwalikum." Ini jelas sekali. Bahwa patokan kebahagiaan di dunia bukan ini. Patokan kebahagiaan di dunia bukan ini. Karena Allah mengatakan Allah tidak memandang pada rupa, kecantikan, kegantengan kalian, postur tubuh yang naam, kereng dan kekar, dan tidak pula pada harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah pertama melihat hati. Sinkron semua, sesuai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wa amalikum, dan amal kalian. Inilah sumber kebahagiaan, inilah sumber keberuntungan. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh. Laisa lahum minar ribah. Orang yang fasik itu tidak ada sedikit pun bagian dari keberuntungan. Kenapa? Karena tidak ada keberuntungan dalam hatinya dan amalannya. Ya, amalannya sudah begini tadi. Kalau amalan seseorang sudah jelek, kita bisa memastikan 99,9% hatinya jelek. Ya, ada gak yang bisa menyatakan dia mencuri, membunuh, hatinya bagus? Saya kira orang itu yang berduka begitu orang gila, atau gak waras, atau baru keluar dari rumah sakit jiwa. Orang mencuri katakan hatinya baik. Wah. Orang yang membunuh dikatakan hatinya baik lah. Kecuali kalau membunuh orang kafir, ya mungkin lah ya. Tapi membunuh maksudnya membunuh, kalau kita ada lafaz membunuh maksudnya membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, tidak pantas. Begitu. Karena kenapa? Karena para ulama mengatakan amalan itu merupakan bagian dari kata hati. Amalan yang dilakukan oleh seseorang itulah bukti dari apa yang ada dalam hati seseorang, apa yang ada dalam hatinya. Iya, dong. Masa ada kita orang yang bersedekah, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berkata jujur, menyampaikan kebaikan, kemudian kita katakan hatinya jelek? Nah mungkin tak? Karena kenapa? Karena Rasul menyuruh kita bermuamalah kepada orang itu sesuai dengan dohirnya. Kalau dohirnya begini, berat hatinya. Begitu dikatakan oleh para ulama. Nah, ya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari siapa? Usama bin Zaid yang membunuh siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Marah Rasul. Kenapa marah? Ya dia berdalil dia cuma anus, ya Rasul. Dia cuma takut daripada apa yang saya hunuskan di depannya. Ketika sudah betul dia mengatakan la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Tetap marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai marah apa bagaimana Rasul? Apakah kamu telah belah hatinya? Sampai kamu mengetahui bahwasanya dia mengatakan la ilaha illallah itu sekedar untuk terhindar daripadanya? Nah, di sini dalil yang besar, dalil yang sangat kuat bahwasanya Rasul memerintahkan kita untuk bermuamalah pada orang itu sesuai dengan zahirnya. Di sini juga faedah yang lain, bahwasanya orang kafir ketika sudah terbunuh dia bersyahadat, diterima syahadatnya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, ini belum sampai. Misalnya sudah mau dibunuh, dia mata asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasul, masuk Islam dia, jangan dibunuh. Di antara faedah hadis tersebut. Karena kenapa? Karena para ulama mengungkapkan bahwa Usamah keliru dalam permasalahan itu. Ditegur Rasul sampai Usamah mengatakan apa? Seakan-akan aku belum masuk Islam, kecuali baru pada saat itu. Karena membunuh Muslim. Nah, tapi ini kan bukan dari kesengajaan Usamah bin Zaid, sesuai dengan keimanan yang sampai pada beliau. Nah itu, di sini menunjukkan bahwasannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang mendapatkan wahyu bermuamalah pada orang sesuai dengan lahirnya. Yang tentu kemungkinan besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tahu apa isi hati orang tadi itu. Kalau beliau berdoa pada Allah atau minta kepada Allah untuk Jibril mengabarkannya, ya tahu? Sebagaimana kisahnya itu orang. Ada yang berdia, ternyata Rasul mengatakan neraka. Iya kan? Berarti Rasul tahu isi hatinya. Karena kenapa? Bukan karena Rasul tahu perkara gaib. Jibril yang mewahyukan. Nah, begitu pula kebalikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usam bin Zaid karena orangnya begini dohirnya. Nah itu ya. Baik. Oleh karena itu, ya ikhwan fiddin, orang yang berbuat kefasikan, amalannya fasik, dohirnya fasik, tidak ada yang mendapatkan bagian dari keuntungan. Nah, ini suatu hal yang sangat rugi. Ini namanya kerugian, ya ikhwan, kerugian. Lianna, karena sesungguhnya seluruh amal saleh syaratnya itu harus beriman. Apa itu? Hati maksudnya. Ya kan? Jadi inilah puncak titik pusat kebahagiaan seseorang di dunia. Ini hati, keimanan. Nah, kalau kita mau pikir-pikir ya ikhwan, di Indonesia ini banyak orang kaya. Iya kan? Luar biasa sekarang. Tapi kalau kita mau melihat kilas balik pada kisah Rasul dan para sahabatnya, sebaliknya banyak orang miskin. Iya enggak? Tapi kalau kita mau membaca sejarah dan kenyataan yang ada di hadapan kita, mana yang lebih berbahagia? Apakah zaman sekarang sama Rasul? Yang mereka makannya pas-pasan, pakaian pas-pasan, kehidupan sehariannya pun ya begitu. Nah, baik. Tidak ada di sama Rasulullah SAW yang membunuh diri karena kelaparan. Ada enggak? Maksudnya sahabat lah ya, sahabat. Dibandingkan sekarang coba lihat, sudah punya rumah, mobil, motor, bunuh diri. Apanya yang sudah? Kalau kita pikir-pikir, kalau kita itu masya Allah berboro dia. Sudah punya mobil motor, masya Allah. Tetap bunuh diri. Apa yang mau stres? Nah, kenapa? Karena ketenangan jiwa tidak ada. Nah, banyak soal. Nah, subhanallah. Punya harta, punya banyak ini, tapi maksiat. Coba lihat. Nah, para sahabat ada yang kaya, tapi kaya coba lihat kayanya. Abu Bakar sendiri kayanya itu langsung semua sumbang. Nah, sekarang lah. Banyak hartanya untuk sumbang enggak mau. Bukan enggak mau, pikir-pikir, karena bisa jadi sumbing dia. Kenapa? Habis hartanya. Nyengir. Baik. Itulah membedakan ya ikhwan, karena sesungguhnya seluruh amal saleh itu syaratnya keimanan. Faman la imana lahu la amala bihi. La amala lahu. Karena barang siapa yang tidak memiliki keimanan, dia tidak akan memiliki amalan. Bagaimana dia mau beramal? Nah, imannya tidak ada. Maksudnya keikhlasan. Sehingga itulah yang menyebabkan orang kafir itu bagaimanapun amalan mereka tetap dikatakan tidak beruntung. Sehingga oleh karena itulah orang kafir tidak memiliki keberuntungan sedikit pun, karena mereka tidak, walaupun mereka beramal setinggi-tingginya, mereka tidak akan beruntung. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Iman yang maksudnya sini keikhlasan. Keikhlasan dalam mempersembahkan dan menghinakan diri mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum." Saya bisa lanjutkan? Kafar billahi wa bi rasulihi wa matu wahum fasiqun. Begitu, tidak ada yang menghalangi orang-orang kafir itu diterima sedekah amalan mereka, amalan kebaikan mereka, amalan soleh mereka. Tidak ada yang menghalangi, kecuali satu saja. Kafaru billahi wa bi rasulihi. Nah, kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja menyebabkan mereka tidak diterima. Karena kenapa? Karena syarat itu tidak ada pada mereka. Ketika syarat itu tidak ada pada mereka, maka amalan mereka pun tidak ada yang beruntung. Begitu. Kamu mana am antuk balamin nafaqatum illa nam kafaru billahi wa bi rasulih. Baik. Maka ini hakikatnya ya akhwan. Wa hadzal khusar wa khusar al-kufr. Kerugian ini dan kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Wa ammal khusar alladhi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan wa qad yakunu tafriitan fi tarki mustahabbin al-madhkur fi qouli ta'ala innal insana lafi khusr. Ini yang dimaksudkan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan bagian dari keberuntungan sedikit pun, ini adalah kerugian, kerugian kekufuran. Itulah orang kafir. Ya. Adapun kerugian yang keberadaannya terkadang kufur, terkadang maksiat, terkadang menyepelekan dalam meninggalkan perkara mustahab, maka kedudukannya ini orang-orang muslim. Ada enggak orang muslim yang berbuat kekufuran? Antum. Siapa namanya lagi? Antum? Naam Abdullah. Ada enggak orang muslim yang melakukan kekufuran tapi tidak mengeluarkan dari Islam? Abu B, nah, insyaallah Abu B bisa contohkan. Ada siapa? Sebut orangnya. Maksudnya amalannya, amalan contohnya. Banyak. Contohnya? Kekufuran loh. Iya. Baik mau ucapannya, belum bertanya dia juga tidak kekufuran. Tapi katanya tidak diperbuatan. Contohnya? Orangnya. Ya kekufuran seperti kekufuran istri pada suaminya, tapi seperti itu contohnya. Atau kufur nikmat dan seterusnya. Ini kufur. Termasuk dalamnya membunuh muslim. Ini kekufuran apa enggak? Kekufuran, karena Rasul mengatakan sebabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, dan membunuh muslim mencaci memaki muslim adalah perbuatan fasik, dan membunuh muslim adalah kekufuran. Ini dimasukkan. Jangan dipahami di sini kerugian yang terkadang kufur, maksudnya ini kufur dan kufrin ya, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, maksudnya begitu. Terkadang kerugian itu berupa kerugian kekufuran. Tadi seperti dia membunuh, ini kerugian luar biasa banyak sekarang, subhanallah. Dan ini tanda-tanda hari kiamat ya kawan. Banyaknya pembunuhan, ini tanda-tanda kiamat sughra. Tersebarnya zina, terangkatnya kebodohan, banyaknya pembunuhan, Nah, ini tentang kiamat. Dan terkadang kerugian itu berupa maksiat. Wah, ini lapor jihad. Dan terkadang namanya kerugian itu meremehkan dalam meninggal dengan bentuk meninggalkan mustahab. Wah, ini juga enggak perlu dirinci. Nah, karena paham semua kita insyaallah. Yang mana semua kerugian-kerugian ini kadang kekufuran, kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, perkara mustahab maksudnya, tersebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana labi khusr. Ya kan? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian apa itu? Kerugian itu tadi dari empat perkara. Illal ladzina amanu, orang-orang yang berilmu, beramal soleh, apa lagi? Saling menasihat dalam kebenaran dan saling menasihat dalam kesabaran. Ini orang-orang yang meninggalkan ini, ya itu. Orang-orang yang meninggalkan ini terkadang jatuh pada kekufuran, tapi dia masih muslim. Terkadang dalam kemaksiatan, terkadang meremehkan ketaatan. Begitu loh. Fa'ada amun li kulli makhluk. Maka ini bersifat umum bagi setiap makhluk. Illa man ittashafa bil iman wal amal salih wa tawasih bil haqq wa tawasih bil sabr. Wa haqiqatuhu fawatul khair alladhi kana al-abdu bisadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Maka ayat ini bersifat umum bagi setiap makhluk kecuali yang tersifatkan keimanan dan beramal saleh dan saling menasihati terhadap kebenaran dan saling menasihati terhadap kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, kesabaran di atas menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan kesabaran di dalam menerima takdir pahit yang Allah takdirkan pada diri kita. Dan hakikat ini, hakikat orang-orang yang rugi itu adalah terluputkan kebaikan. Hakikat kerugian itu adalah terluputkan kebaikan yang seorang hamba terhalangi untuk mendapatkannya, padahal dia mampu untuk meraihnya. Nah itu, hakikat kerugian adalah terluputkan kebaikan yang mana seorang hamba terhalangi untuk mendapatkannya, bersamaan dia mampu untuk meraihnya. Nah begitu. Masa jauh-jauh kita contohnya. Kita ini pada asalnya mampu untuk bangun malam semuanya, iya tak? Mampu, sangat mampu. Kenapa? Karena kalau mau bangun malam, insya Allah pada isya langsung kan langsung tidur, insya Allah pasti bangun itu, insya Allah. Insya Allah pasti bangun tengah malam, iya tak? Nah, tapi terkadang ada yang tertidur karena kenapa? Mungkin karena kecapean di siang harinya atau tidurnya agak telat, tidak sempat sholat sebelum tidur. Nah, terlupakan. Padahal itu semua mampu dia lakukan, iya tak? Kalau mungkin dia kecapean, dia bisa tidur, sholat sebelum apa? Tidur. Iya kan? Tapi kadarullah. Begitu. Dia tidak sholat sebelum tidur, bersama dengan itu telat tidurnya. Nah, terlupakan. Ini contoh kecil, kiaskan pada yang besar. Nah, begitu maksudnya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh, yaitu kerugian hakikatnya adalah terluputkan kebaikan yang mana seorang hamba terhalangi dalam meraihnya bersamaan dengan memungkinkan untuk dia melakukannya. Begitu, itu namanya kerugian, hakikat kerugian. Ya toh? Naam. Insyaallah. Bagaimana? Paham tak? Paham tak? Insyaallah kalau manggung-manggung itu paham insyaallah. Naam. Ayo. Pasti kan tentang penerimaan yang dilakukan. Apakah ada kepada ya? Apakah pelajaran itu bisa diperbaiki? Bagaimana cara perbaikan? Kalau apa? Kalau berkaitan orang lain? Iya, jelas itu syarat-syarat tobat itu harus. Hah? Kita sudah sampaikan di pelajaran Riyadhus Shalihin di setiap pada hada. Kalau kedzaliman kefasikan kepada hamba ini ya, sama hamba maksudnya ya, sama Allah, kalau sama Allah saya bertobat. Yaitu dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalihin, apabila kedzaliman kefasikan sesama makhluk itu, kedzaliman kita telah didengar sama dia, kita harus minta maaf. Dia menyebutkan itu, meminta kehalalannya. Namun jika belum sampai pada dia, maka kita mengucapkan secara umum. Kalau saya minta maaf, mungkin ada kesalahan keluar pada antum, begitu. Nah, sengaja atau tidak sengaja? Nah, karena apa namanya permasalahan sudah berkaitan dengan hak orang lain. Bagaimana dikatakan perkataan kalau belum keluar itu masih milik pribadi masing-masing. Perkataan kalau belum keluar dari lisan ini itu masih milik pribadi kita semua. Tapi kalau sudah keluar maka itu ada milik selain dari kita. Nah, itu penting Pak, itu satu perkataan. Perkataan kalau belum keluar itu masih milik kita sendiri. Dan kalau sudah keluar maka sudah menjadi milik orang, ada milik selain dari kita. Jika perkataan itu ditujukan pada selain kita. Paham ya? Anak, entah perkataan baik ataupun sebaliknya. Oleh karena itu lisan ini penting jaga. Sebagaimana dalam hadis, "Idza asbaha al-'abdu kullu 'udwin tukaffiru lisan." Apabila seorang hamba masuk waktu subuh, seluruh anggota tubuh kita ini mengkufuri, itu mengingkari lisan. Fataqululahu innama nahnu laka innama nahnu bika idza istaqamta istaqamna wa idza wajadta wajadna. Kata hadis sahih, kata Rasulullah SAW, setiap seorang hamba masuk di waktu subuh, waktu pagi hari maksudnya, bangun pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingkari lisannya dan mengatakan, seluruh anggota tubuh mengatakan padanya, hanyalah kami tergantung padamu wahai lisan. Kalau kamu istiqomah maka kami istiqomah. Tapi kalau kamu bengkok maka kami pun bengkok. Nah itu maksudnya. Bahu, karena disebutkan dalam pepatah, ain basir bimanggah. Gak susah kita orang Indonesia memang. Nah, yaitu pepatah mengatakan awalnya kerusakan di permukaan bumi dengan pandangan, dan kebanyakan orang masuk dalam neraka dengan lisan. Tapi ini bahasa Indonesia saja, tapi kalau bahasa Arabnya ada misalnya nun, ro, begitu. Nah, begitu, mim. Nah, itu yang kita susah itu orang Indonesia. Nah, karena kita bukan dari penyair, dan seterusnya. Tapi ya, sadar atau tidak sadar, bukan sadar atau sadar. Sengaja itu sengaja, kalau sudah berkaitan dengan itu. Nah, hanya saja kita sudah bahas di Fathul Bari ya. Kalau kekeliruan, khilaf, itu apa namanya, terampuni apa tidak berdosa secara ijma, kecuali kalau para keluar itu banyak sering berulang, itu yang berdosa karena keseringan keluar itu kan begitu. Naam ya. Tayyib, insyaallah cukup sampai di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.